Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيصمه متفق عليه. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia beristinsar salatan. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya istinsar jika disebutkan sendirian maka masuk padanya istinsaq. Karena istinsaq dari istinsar adalah kalimatan idastama'ata iftaraqat wa iftaraqata ijtama'at. Ketika disebutkan satunya cuma satu aja berarti masuk padanya yang lainnya. Sehingga di sini pelesansir maksudnya adalah memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya lagi 3 kali. Karena syaitan yabitu ala khaysumi, karena syaitan bermalam di khaysumnya. Khaysum al-anf atau a'la al-anf min dakhil, ya, bagian hidung terdalam yang tertinggi di bagian dalam. A'la al-anf ini bagian hidung tertinggi di bagian dalam. A'la al-anf min dakhil. Nah, hadis ini yang pertama tentunya menunjukkan bagaimana husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum, menyebutkan perintah dan menerangkan ilatnya, menerangkan ta'adilnya. Kata Rasulullah SAW, "Balistansir salatan," hendaknya istinsar 3 kali. Ini perintahnya. Kemudian menerangkan ilatnya, sebabnya. "Inna syaitana yabitu ala khaysumi." Di antara bagusnya ta'lim adalah ketika seorang mu'allim menyebutkan perintah, menyebutkan hukum, kemudian menerangkan illatnya sebabnya. Yang kedua di antara faedah di sini juga menunjukkan masyru'iyah al-istinsar. Disyaratkan istinsar, tentunya yalzam minhu al-istinsaq 3 kali. Ketika bangun malam. Berkata Syaikhul Basam rahimahullah ta'ala dalam syarah Ulumul Maram, tadulahkan, kata Syaikhul Basam rahimahullah ta'ala, fal awla, al-sinsaru thalathan, al-awla, al-istinsar salasan illam yusadif ba'da siqadil min nawil layli wudu'un. Al-awla, yang awla, yang utama, tetap istinsar 3 kali. Ketika bangun malam, tetap istinsar 3 kali, walaupun tidak bertepatan ketika bangun tadi Iya, wudu. Walaupun tidak sedang wudu. Al-awla al-insadu salasan illam yusadif ba'da istiqadu min naumil layli wudu'un. Walaupun ketika bangun tadi bukan mewudu, tetap disyaratkan istinsar 3 kali. Itu yang awla, yang afdal. Nah, namun para ulama kita menjelaskan naum di sini adalah naum min naumil lail, dari tidur malam. Karena lafaz fa inna syaitana yabitu. Yabitu baitutah, yakni malam. Sehingga sebagian ulama kita, banyak ulama kita menyatakan ini kalau bangun tidur malam. Karena hadis di akhir menyebutkan fa inna syaitana yabitu ala hisumi. Berkata Syaikh Shalih Fauzan fidhahullah ta'ala, kata Syaikh Shalih Fauzan fidhahullah ta'ala, fihi fil hadithi dalilun. Hadith dalilun ala wujub al-ihtiraz min asy-syaitan. Hadith dalilun ala wujub al-ihtiraz min asy-syaitan. Wajibnya menjaga diri dari syaitan. وذلك بفعل ما يقسم الإنسان منه. Hadis dalil al wujub al ihtiraz min syaitan, wajib menjaga diri dari syaitan. Bagaimana caranya? وذلك بفعل ما يقسم الإنسان منه, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang bisa menjaga manusia dari syaitan. Wa min syarri, dan dari kejahatan syaitan. Wa dhalika bi fi'li ma ya'simul insan minhu wa min syarri. Melakukan perkara yang bisa menjaga dia dari syaitan dan dari kejahatan syaitan. Apa contohnya? Qad istina'adzah billahi minasy syaitan. Seperti ia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan rajim. Seperti dalam hadis ini, yaitu al-istinsar. Wa qala Syaikh Fauzan fidhahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah fidhahullah ta'ala, fihi, dalam hadis ini juga dalilun ala wujubil istinsaq bil wudu. Hadis dalil ala wujubil istinsaq bil wudu, wajibnya istinsaq ketika berwudu, dalam berwudu. Nah, wallahu habib rahimahullah ta'ala wa anhu, yani dari Abu Hurairah juga, idza istayqadha ahadukum min nawmihi, apabila seorang kalian bangun dari tidurnya, fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan, janganlah dia celupkan, jangan dia celupkan tangannya dalam wadah sampai mencucinya dulu 3 kali. Fa innahu la yadri ayna batat yaduh, karena dia tidak tahu iya kemana bermalam tangannya ketika tidur. Muttafaqun alaih, wa hadza lafdhu Muslim. Nah, yang pertama hadis ini menunjukkan tentang wujub ghusl yadain ba'da al-qiyam min nawmil lail. Wajibnya mencuci 2 tangan ketika bangun tidur malam, salah samarat. Qoblan Kesilaha salah marat. Hatta kesilaha salah tan. Dikecualikan oleh para ulama kita tempat-tempat yang besar. Ya, Rasul menyatakan dengan muqayyad. Balagwis yadahu fil ina'i. Sehingga jika kalau berbudunya di tempat yang banyak airnya, di kolam misalnya, ya, di bak yang besar, banyak airnya misalnya, ini tidak masalah. Yang dilarang adalah fil ina. Nah, jika bangun malam dan mau berwudu menggunakan ina hidup yang semisalnya, maka tuangkan dulu di luar, cuci dulu 3 kali, iya, baru kemudian masukkan tangannya ke dalam wadah, cuci dulu di luar 3 kali, baru kemudian masukkan ke wadah. Itu kalau ina, wadah-wadah yang kecil. Ya, adapun kalau dia wudunya di tempat air yang besar, di kolam, di bak yang besar dan misalnya, jelas. Nah, kenapa dikatakan tadi dia tidur malam sama? Karena lafaznya fa innahu la yadri aina batat yaduh. Batu ya bitu. Tidur malam. Dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Sehingga dikait dengan tidur malam. Itu masalah hilafiyah. Berikutnya. Para ulama khilaf. Bagaimana kalau seandainya orang yang tadi bangun langsung memasukkan airnya ke dalam wadah dan badan tidak mencuci dulu? Apa hukumnya air yang kemasukan tangan seorang yang bangun dengan tidak mencuci dulu 3 kali? Bagaimana airnya? Apakah najis atau tidak najis? Ada seorang bangun mulai malam, langsung dia ngambil gayung, ngambil ember kecil, ya, langsung masukkan tangannya, tidak mencuci dulu 3 kali. Bagaimana hukum airnya? Apa hukumnya? Apakah najis? Kata Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala, wassahihu annahu baqin ala tuhuriyatihi. Yang sahih, tetap dia suci. Ya, karena sudah kita dapatkan di awal pembahasan, air itu najis kalau berubah sifatnya oleh najis. Ya, seorang yang bangun malam dan langsung memasukkan tangannya ke wadah, ke bejana, dia telah melakukan satu perkara yang hilaf sunnah, menyelisih perintah Rasul. Tapi kalau airnya, tetap airnya suci, tidak berubah. Sahih, iya, hukum ma tubaqin ala tuhuriyati, tetap suci. Berikutnya dari 2 hadis ini penting. Satu faedah terkait masalah akidah, bahwasanya yajibu ala sami' li sunnati Rasulillah sallam, wajib atas seorang yang mendengar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yatalaqqaha bil qabul, untuk menerimanya dengan penuh penerimaan. Ketika sahih satu hadis, diterima dengan penuh penerimaan. Fa idza lam yafhamil ma'na, kalau dia belum memahami maknanya, ia belum sampai untuk mencerna maknanya, fal yarudda ila qusur aqlil bashari, ya, maka kembalikanlah ini kepada kadar akal manusia yang kurang. Bukan syarat yang salah, bukan hadis yang salah, tetapi karena memang batas akal kita yang tidak sampai. Kalau tidak paham, belum paham, maka yang dituduh adalah akalnya. Memang akal manusia itu, iya, pendek. Saya tidak bisa mencernanya. Jangan menyalahkan hadisnya. Nah, qala rahimahullah, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Laqit Ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbigil ghudwa wa khallil bain al-asabi' wa barik fil istinsaq ila an takuna sha'iman, akhrajal arba'ah wa sahaw Ibn Huzaimah. Al-Aqil bin Sabirah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu sehingga mengenai rata semua anggota-anggota wudu, wa khallil bain asabi', dan salah-salahlah antara jari jemari, masuk pada jari jemari tangan juga kaki ketika berwudu, wa balik pada sinsaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali dalam keadaan kepuasa, akhrajal arba'ah wa sahaw Ibn Huzaimah. Nah, minimalnya 3 masalah. Masalah pertama, pembahasan pertama adalah menerangkan tentang wujub isbaghil wudu. Wajibnya menyempurnakan wudu, meratakan, menyampaikan, membasuh semua yang wajib diusap, yang wajib dicuci. Di antara yang pendukung dari hadis adalah hadis Al-Musi Salatahu. Rasul berkata kepada Al-Musi Salatahu yang salah salatnya, dan merupakan umdah hadis siapa salat Nabi, kata Rasulullah SAW, "Idza qumta ila salati asbiqil wudu, summa istaqbil qiblah, fakabbir al-hadith." Kata Rasulullah, kalau kamu mau melaksanakan salat, fasbiqil wudu, sempurnakan wudu, summa istaqbil qiblah, kemudian menghadap qiblat, kabbir dan takbirlah. Di antara yang diajarkan Rasul kepada al-musi salatahu adalah menyempurnakan wudu. Juga di antara yang menunjukkan wajibnya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu rata kepada semua yang harus dicuci, diusap, hadis yang masyhur. Itu hadis Rasulullah SAW, wa'idun lil aqabi minan nar. Diucapkan dalam satu riwayat ketika mereka, sebagian mereka tidak sempurna dalam mencuci kakinya, sehingga tumit-tumitnya tidak terkena. Maka Rasulullah menyatakan, wa'idun lil aqabi minan nar. Diancam dengan nar, nah, tidak sempurna mencuci kakinya. Yang kedua, terkait dengan masyru'iyah takhlil asabi'. Masyru'iyah takhlil asabi'. Masuk padanya asabi', yadain dan rijlain. Apa hukumnya? Al-asal hukumnya adalah mustahab. Tetapi menjadi wajib kapan? Ketika tidak mungkin air wudu masuk ke sela-sela jari jemari kecuali dengan di takhlil. Ya. Kalau tidak bisa masuk ke sela-sela kecuali dengan sambil ya dibantu dengan di sela-sela di jari jemari oleh jari, maka menyela-nyalanya dengan jari hukumnya wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi wa wajib. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, menyampaikan air ke semua anggota wudu, hukumnya wajib. Kalau tidak bisa kecuali dengan di sela-sela dibantu oleh jari jemari, maka jadi wajib. Karena ma la yatimmul wajibu illa bihi wa wajib, itu kaidah. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menyatakan terkhusus kaki. Ya, mungkin banyak ya yang rapat-rapat. Ya jari jemari mungkin banyak yang rapat-rapat. Tidak mungkin kalau cuma dikucurin di keran misalnya masuk. Harus dibantu dengan ya di selasa dengan jari. Kalau seperti ini, kalau tidak bisa masuk ke selasa jari jemari kaki kecuali dengan di takhlil di dengan jari jemari, maka hukumnya wajib. Takhlil menjadi wajib untuk membantu air agar masuk ke selasa. Sekali lagi, apa hukumnya? Hukumnya hukum asalnya mustahab. Tetapi bisa menjadi wajib ketika tidak mungkin masuk ke air ke selasa jari kecuali dengan di takhlil. Ma yatimul wajibu ila bihi bahwa wajib. Nah, kemudian dari hadis ini juga menunjukkan tentang masalah wajibnya istinsak. Sebagian dari hadis ini tentang wajibnya istinsak. Ya, diperintah untuk bersungguh-sungguh, bahkan sedang puasa pun dibolehkan untuk istinsak, menunjukkan wajibnya istinsak. Tadi otomatis kalau istinsak berarti juga istinsak. Istinsak masukkan atau masuk dikeluarkan. Demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah.